Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, para penuntut ilmu yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini untuk mengisi kekosongan waktu dari barakallahu fikum durus yang seharusnya berjalan, maka kita akan menggunakannya, memanfaatkannya dengan melanjutkan barakallahu fikum pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Tayyib. Kita telah menyelesaikan satu bab yang disebutkan oleh penyusun kitab terkait dengan wirid-wirid harian. Ada wirid siang, ada wirid malam. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun fil ikhtilafi atau fi ikhtilafil awradi bi ikhtilafil ahwali. Pasal adanya perbedaan wirid, adanya perbedaan tugas, adanya perbedaan amalan sesuai dengan perbedaan kondisi masing-masing orang. Nah, masing-masing individu tergantung dia posisinya sebagai apa dan siapa. Dia sebagai penuntut ilmu, dia sebagai seorang pengajar, atau dia sebagai seorang pegawai. Nah, karena aktivitas mereka berbeda, maka wiridnya juga berbeda. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala i'lam anna salika li tariqil akhirati la yakhlu min sittati ahwalin. Ketahuilah, kata beliau, bahwa orang yang menempuh jalan akhirat tidak kosong dari 6 keadaan. Jadi orang yang menempuh jalan akhirat, dia akan barakallahu fikum berada pada salah satu dari 6 keadaan tadi, atau salah 2, atau salah 3, atau salah 4. Nah, terkadang dia mengumpulkan beberapa keadaan tadi pada dirinya. Imma ayyakuna abidan au aliman au muta'alliman au walian au mutaharrifan au mustaghriqan bimahabbatillahi azza wa jalla mashghulan bihi an ghairihi. Bisa jadi dia kondisinya menjadi seorang abid, seorang ahli ibadah, di mana fokusnya dan ketekunannya adalah pada ibadah. Atau bisa jadi dia adalah orang yang alim, orang yang berilmu. Barakallahu fikum, na'am. Seorang syekh, seorang ustaz, seorang guru. Atau muta'alliman. Dia posisinya sebagai seorang pelajar yang sedang belajar, penuntut ilmu. Atau dia sebagai seorang wali, seorang penguasa, seorang pemimpin yang tugasnya mengatur wilayah. Atau dia posisinya sebagai seorang muhtarifan, seorang yang bekerja, memiliki sebuah profesi, ya. Entah dia sebagai pilot, barakallahu fikum, atau dia sebagai, barakallahu fikum, muhandis, ya. Nah. Atau dia sebagai, barakallahu fikum, bekerja di bidang IT, barakallahu fikum, na'am. Profesi-profesi pekerjaan yang dia tekuni. Atau dia adalah orang yang tenggelam dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia disibukkan dengan rasa cintanya kepada Allah daripada yang lainnya. Nah, itu 6 kondisi kehidupan orang-orang yang menempuh jalan akhirat. Nah, bisa jadi kita salah satunya, atau salah duanya, atau salah tiganya. Ya kan? Nah, dia seorang guru, dia juga seorang muta'alim, dia juga muhtarif. Kan salah 3 berarti ya. Nah, barakallahu fikum. Apa yang dia lakukan? Wiridnya apa? Nah, al-awwal, yang pertama, al-abid. Seorang abid, ahli ibadah. Wahuwa al-munqati'u anil ashghali kulliha ila ta'abudi. Dia adalah orang yang terputus dari segala macam kesibukan-kesibukan duniawi. Dia hanya fokus dengan ibadah. Tayyib. Mungkin karena dia belum punya tanggungan apa-apa. Belum punya anak, belum punya istri. Barakallahu fikum. Nah, ya. Hidupnya sendiri. Tayyib. Dan dia tidak terpikir untuk hal tersebut, sehingga dia sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza yashtaghilu bima dzakarna minal auradi. Maka orang yang kondisinya seperti ini, dia bisa menyibukkan dirinya dengan apa yang telah kami sebutkan dari wirid-wirid yang ada. Artinya dia bisa maksimal dalam menerapkan wirid siang dan wirid malam. Ya, karena dia enggak ada aktivitas yang lain selain ibadah, dia tidak punya tanggung jawab yang lain. Barakallahu fikum, na'am. Wa qad takhtalifu wadha'ifuhu. Tugas-tugasnya bisa jadi berbeda. Faqad kanat ahwalul muta'abbidina minas salafi mukhtalifatan. Dan dahulu, kata beliau, kondisi ahli ibadah di kalangan salaf beragam, berbeda-beda. فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَغْلِبُ عَلَى هَلِهِ التِّلَاوَةِ. Sebagian salaf pada masa lalu sibuk ibadahnya hanya atau lebih banyak, lebih didominasi dengan membaca Quran. Nah, barakallahu fikum. Hatta yakhtima fi yaumin khatmatan. Sampai di kalangan mereka ada yang khatam Al-Quran hanya dalam jangka waktu satu hari. Karena dia fokus baca Quran terus. Nah, karena memang belum ada tanggung jawab yang lain. Iya. Nah, dia hidup sebatang kara, barakallahu fikum. Sayyid. Dan dia mencukupkan dengan apa yang dia miliki. Jadi dia mengisi hari-harinya dengan baca Quran sampai satu hari itu satu kali khatam Al-Quran. Ada yang seperti itu salaf. Au khatmataini. Au salasan. Ada yang satu hari itu malah dua kali khatam. Nah. Ya, jadi 12 jam khatam satu kali, 12 jam berikutnya khatam dua kali. Nah, atau bahkan ada yang tiga kali dalam satu hari. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wa kana fihim man yuksirut tasbiha. Ada juga keadaan yang lain di kalangan salaf, dari kalangan abid. Mereka lebih banyak bertasbih, lebih banyak berzikir, duduk, ya. Barakallahu fikum. Naam. Tasbih, tahlil, takbir, barakallahu fikum. Naam. Lebih memperbanyak zikir kepada Allah. Wa minhum man yukthiru sholata. Di kalangan salaf ada juga yang mereka lebih banyak pada ibadah sholatnya. Wa minhum man yuksiru tawafa bil baiti. Sebagian mereka ada yang lebih banyak tawaf di Baitullah, di Ka'bah. Mengisi hari-harinya dengan tawaf. Muter terus. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu bentuk abid dari kalangan salaf. Barakallahu fikum. Fa in qila. Kalau ada yang tanya, famal aula ayusarrifa ilaihi aktaral awqati min hadhil awradi. Kalau ada yang tanya, terus mana yang lebih utama? Dia memalingkan waktunya pada kebanyakannya dari jenis-jenis wirid-wirid tadi. Artinya dari amalan-amalan tadi, dari membaca Quran, sholat, zikir, nah, tawaf. Itu yang paling utama, yang mana yang lebih sering dia laksanakan kalau dia kondisinya pada saat itu sebagai seorang abid. Barakallahu fikum. Maka beliau menjawab, fa'alam anna qira'atal Qur'an fi sholati qa'iman yajma'ul jami'. Maka beliau mengatakan, ketahuilah bahwa membaca Al-Qur'an di dalam sholatnya, dia tegak melaksanakannya, itu bisa mengumpulkan semuanya, ya kan? Dalam sholat kan ada baca Quran, dalam sholat kan ada zikir, iya, barakallahu fikum. Nah, sehingga dalam amalan sholat itu ada tiga poin yang bisa dia laksanakan: sholatnya itu sendiri, baca Qurannya, kemudian zikirnya. Nah, sehingga dia bisa melaksanakan sholatnya dengan tulul qiyam. Ya, nah, rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, barakallahu fikum. Naam. Baik. Untuk tawaf ya beda, enggak bisa, ya, enggak bisa jadi satu tawaf sekaligus sholat. Nah, barakallahu fikum. Naam. Itu yang paling abdol kata beliau. Sholat itu bisa mengumpulkan kebanyakan dari ibadah-ibadah tadi. Walakin rubbama asurat al-muwadhabatu ala dhalika. Hanya saja, kata beliau, terkadang cukup sulit untuk berkesinambungan dalam melakukan hal tersebut. Nah, terus-menerus, rutin. Barakallahu fikum. Bisa jadi demikian. Kadang bosan, ya, barakallahu fikum na'am. Kadang barakallahu fikum, mungkin kondisi tubuh tidak fit. Nah, tidak baik sehingga untuk terus menerus melakukannya agak kesulitan. Maka kata beliau, wal afdal yakhtalifu bikhtilafi ahwali syakhsi. Sehingga yang afdal tentu berbeda sesuai dengan perbedaan kondisi masing-masing individu, masing-masing personal. Barakallahu fikum. Wa maqsudul awradi tazkiyatul qalbi wa tathhiruhu. Intinya, maksud dari wirid-wirid tersebut adalah mensucikan hati dan membersihkannya. Nah, sekarang kan sudah banyak yang kosong, dares. Ya, ada yang sudah selesai, ada yang masih kejar tayang, khataman, barakallahu fikum. Nah, sehingga dimanfaatkan. Iya. Barakallahu fikum untuk melakukan amalan ini. Antum belum kerja, belum mikirin keluarga. Nah. Jadi tidak kosong ya amalan kebaikan yang selama ini sudah antum lakukan. Nah, selama ini mungkin padat ya jamnya, antum isi dengan menuntut ilmu. Nah, ada banyak yang kosong, barakallahu fikum. Jangan dibuat tayyib, waktu yang kosong tadi terbuang percuma. Nah, bisa antum isi dengan banyak sholat, bisa antum isi dengan banyak baca Quran, tayyib. Atau barakallahu fikum menyempurnakan ya catatan-catatan yang selama ini terluputkan. Nah, tergantung dengan kondisi kita masing-masing. Intinya, amalan-amalan tadi adalah upaya kita untuk menjaga hati ini tetap bersih, untuk menjaga hati ini tetap barakallahu fikum na'am suci. Nah, karena ketika waktu-waktu yang kosong tadi kita buang dengan percuma, hati itu yang tadinya barakallahu fikum sudah bersih atau sudah stabil, ya, akan menjadi goyah. Akhirnya penasaran mencoba hal-hal yang laghwun, sia-sia, atau bahkan hal-hal yang akan mengandung unsur dosa. Barakallahu fikum. Naam. Falyanzur muridu. Pakai bahasa murid ya. Maka hendaknya seorang murid. Nah, jadi bahasa murid, bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Tayyib. Maka seorang murid hendaknya dia melihat lagi ma yarahu ashadda ta'thiran fihi falyuwadhibu alaihi. Dia lihat dari amal-amal ibadah yang ada mana yang lebih besar pengaruhnya, yang lebih kuat pengaruhnya untuk mensucikan dan membersihkan hatinya. Dia lihat. Nah, misal dia ini merasa kalau baca Quran itu benar-benar membuat dia merasa nyaman, merasa tentram, merasa sejuk, barakallahu fikum, na'am. Dibandingkan dengan sholat, ya sudah, dia lebih memperbanyak baca Qurannya. Atau sebaliknya, dia lebih merasa nyaman, dia lebih merasa tentram, dia lebih merasa bersih kalau sholat. Ya, maka dia sholat. Nah, maksudnya seperti itu. Dia melihat dari amal-amal ibadah tadi, mana yang lebih memiliki pengaruh pada hati dan jiwanya ke arah yang baik. Fa idza ahassa bil abimalalin, kalau dia sudah merasakan kebosanan, dia sudah merasakan keboringan, ya. Boring nih, bosan nih. Nah, barakallahu fikum. Apa yang dia lakukan? Yan intaqala anhu ila ghairihi. Maka dia bisa berpindah dari jenis ibadah tadi kepada jenis ibadah yang lainnya. Nah, sudah berlangsung 6 jam, bosan juga baca Al-Quran. Nah, bisa dia ganti ya dengan sholat. Barakallahu fikum. Nah, taib. Atau bosan dengan sholat. Barakallahu fikum. Dari sholat-sholat yang sunnah. Taib. Bisa dia ganti dengan barakallahu fikum. Mungkin membaca buku, ya, kitab-kitab yang ada, barakallahu fikum, na'am. Atau yang semisal dengannya. Jadi kalau bosan dari satu amal ibadah, maka dia ganti dengan amal ibadah yang lainnya, barakallahu fikum, na'am. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, idza wujid atau idza wajatta qalbaka fil qiyami fala tarka wa idza wajattahu fir ruku'i fala tarfa. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, kalau engkau mendapati hatimu begitu tentram, begitu nyaman, begitu barakallahu fikum tayyib, senang ketika engkau berdiri membaca Al-Qur'an, nah, begitu nikmat, begitu syahdu, ya. Maka kata beliau, jangan ruku. Artinya apa? Jangan terlalu cepat untuk ruku. Nikmati dulu sampai sudah kelihatan bosan baru ruku. Ya. Jadi kenikmatannya itu dinikmatin saja sampai. Paham ya? Nah, tayyib. Udah baca Al-Baqarah nih kok masih enteng kelihatannya. Lanjut Ali Imran. Nah, baca lagi Ali Imran kok masih enteng ya. Masih enak nih, masih menikmati. Lanjut lagi Al-Ma'idah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Al-Ma'idah baru 2 ayat. Aduh, kok udah bosan ya. Nah, ruku. Paham ya? Itu nasihat beliau. Nah, ketika engkau mendapati, iya, ruku itu lebih nyaman, lebih tentram, barakallahu fikum, lebih syahdu. Nah, maka jangan bangkit dari ruku, nikmati ya rukunya tadi. Barakallahu fikum. Nah, sampai ya Anda mendapati mulai merasakan kebosanan atau ketidaknyamanan. Nah, ya lama-lama kok encoknya mulai kambuh gitu ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Ya sudah, berdiri. Barakallahu fikum. Itu tugas seorang abid, seorang ahli ibadah. Ats-tsani, yang kedua, al-alim. Tugas orang yang berilmu. Alladzi yantafi'un nasu bi'ilmihi fi fatwa au tadrisin au tasnifin au tazkirin. Mereka adalah orang-orang yang umat manusia mengambil manfaat dari ilmunya. Entah dalam hal fatwa, dia sudah punya majelis fatwa, atau dalam hal mengajar, ya, durus, ada durus am, ada durus khas, pelajaran umum, pelajaran khusus, atau dalam hal menulis, barakallahu fikum, na'am, karya-karya yang ada dari karya-karya ilmiah, barakallahu fikum, na'am. Atau tazkir, memberikan wejangan, nasihat, wasiat, barakallahu fikum, na'am, kepada manusia. Fatartibuhu fil aurat yukhalifu tartibul atau tartibal abidi. Maka tentu, kata beliau, wiridnya atau tugasnya seorang alim, tartibnya, urutannya itu berbeda dengan wiridnya orang-orang yang abid. Nah. Fa innahu yahtaju ilal mutala'ati fil kutubi wa tasnifi wal ibadati. Karena seorang alim, dia butuh untuk menelaah, untuk mengkaji, untuk membahas kitab-kitab yang ada. Nah, entah dia mendapatkan satu permasalahan yang cukup pelik, yang cukup rumit, barakallahu fikum, na'am, sehingga dia mengkaji kembali, dia bahas, dia bongkar kembali kitab-kitab yang dia miliki, yang ada di maktabahnya, barakallahu fikum, na'am, sehingga dia bahas. Atau barakallahu fikum, dia sedang menyusun sebuah karya tulis, nah, karya ilmiah, barakallahu fikum. Atau dia memberikan faedah, ya, dia punya durus, baik durus offline ataupun durus online. Nah, barakallahu fikum. Fa in istaghraqal awqatu fi dzalika fa huwa afdal ma yashtaghilu bihi ba'dal maktubat. Maka kata beliau, apabila dia menghabiskan waktunya untuk hal-hal tersebut, tentu jauh lebih utama, barakallahu fikum, tayyib, dari bentuk amal-amal yang lainnya. Tentunya setelah dari amal-amal yang wajib, yaitu sholat lima waktu, barakallahu fikum, na'am. Jangan sampai gara-gara sedang ingin menyusun kitab, enggak sholat jamaah di masjid, ya, atau bahkan enggak sholat lima waktu sama sekali. Itu salah kaprah. Nah, barakallahu fikum. Setelah sholat wajib, dia melanjutkan kembali. Nah, iya. Sudah masuk waktu zuhur, ya sudah, dia berhenti dulu nulisnya. Dia berhenti dulu bahasnya. Sholat, masjid, pulang, lanjut lagi. Nah, barakallahu fikum. Beda dengan ahli ibadah. Kalau ahli ibadah, barakallahu fikum, ya, dia menyibukkan dirinya dengan bentuk amal-amal tayyib ibadah yang bersifat, barakallahu fikum, amali. Nah, kalau seorang alim, lebih utama dia gunakan waktunya untuk ilmu dan menyebarkan ilmu. Karena kemanfaatannya luas untuk umat manusia. Wa innama na'ni bil ilmi al muqaddami 'ala al ibadah al ilm alladhi yuraghibu fil akhirah. Dan kata beliau, yang kami inginkan dengan ilmu yang selayaknya untuk dikembangkan dan ditekuni oleh seorang alim, ilmu yang lebih diutamakan daripada ibadah-ibadah, barakallahu fikum, lahiriah tadi, beliau maksudkan adalah ilmu-ilmu yang bisa memotivasi umat manusia terhadap kehidupan akhiratnya. Nah, ilmu-ilmu yang menyadarkan umat manusia akan perjalanan hidup mereka, kalau hidup ini bukan hanya di dunia saja, ya. Kalau hidup yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Nah, ilmu-ilmu yang seperti itu, kata beliau, yang lebih diutamakan untuk disebarkan kepada umat manusia, secara khusus kepada kaum muslimin. Wa yu'inu ala suluki tariqiha. Dia membantu kaum muslimin atau bahkan umat manusia, membimbing mereka untuk menempuh jalan akhirat tadi. Barakallahu fikum. Na'am. Fal aula bil alim aidan ayuqsima awqatahu. Maka yang utama tentunya bagi seorang alim adalah pandai membagi waktunya. Barakallahu fikum. Na'am. Karena aktivitasnya yang begitu padat, barakallahu fikum. Na'am, dengan tanggung jawab yang juga tidak ringan. Li'anna istighraqal awqat fil ilmi la tasbiru alaihi nafsu. Karena kata beliau, menghabiskan waktu-waktu hanya untuk ilmu saja, itu terkadang membuat jiwa ini tidak bisa bersabar. Barakallahu fikum. Na'am. Fayambaghi ayyakhussa ma ba'da subhi ila tulu'i syamsi bil azkari wal awradi ala ma zakarna. Maka seharusnya, kata beliau, dia mengkhususkan waktunya setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari dengan zikir-zikir dan wirid-wirid yang sudah kami sebutkan. Nah, artinya zikir pagi petangnya tetap jalan, ya. Nah, jangan sampai ditinggalkan hanya gara-gara tadi dia masih punya bahas. Nah, target dia mengarang satu buku, barakallahu fikum, yang mungkin itu bisa tembus 10 jilid, ya. Nah, itu terkadang membuat seseorang itu memang bisa lupa segalanya kalau sudah asyik dengan yang namanya ilmu. Barakallahu fikum. Nah, sehingga habis sholat itu langsung, ya. Nah, keluar langsung lagi pegang pena, pegang buku, langsung nulis lagi, barakallahu fikum. Nah, itu yang beliau maksud, terkadang ilmu itu membuat orang enggak sabar. Enggak sabar untuk terus, barakallahu fikum, berdampingan dengan ilmu tadi. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sebagaimana yang pernah saya sebutkan, barakallahu fikum, tentang kisah seorang salaf, ya. Di mana dia pernah dikunjungi oleh keponakannya. Kemudian keponakannya ini, barakallahu fikum, bicara dengan istri dari tayyib pamannya. Nah, bule, enak ya bule ya, punya suami kayak Pak Ali ini ya. Nah, kenapa? Dia enggak mau ta'adud kan? Ya, baik. Cuman boleh seorang yang menjadi istrinya. Nah, kemudian istrinya bilang, enak apa? Ya, nah, justru saya ini menderita, ya. Nah, walaupun dia enggak menikah lagi, tapi dia punya istri yang lain. Loh, yang mana itu? Itu buku-bukunya itu. Kitab-kitabnya itu. Dia itu lebih sering, ya, nah, bermesra-mesraan dengan kitabnya. Nah, kalau apa-apa ke maktabah, kalau apa-apa ke maktabah. Nah, saya merasa ya dimadu oleh kitab-kitab itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi orang itu kalau memang sudah manhumun fil ilmi la yashba. Enggak akan mungkin dia pernah kenyang. Barakallahu fikum. Nah, sampai sa istri-istrinya pun barakallahu fikum tayyib. Barakallahu fikum bisa terlupakan, bisa terabaikan. Nah, sebagaimana kasus yang tadi. Barakallahu fikum tayyib. Makanya Imam Ahmad barakallahu fikum cari istri enggak mau yang cantik-cantik amat. Ya, nah yang sedang-sedang aja, yang biasa-biasa saja. Karena beliau khawatir kalau istrinya terlalu cuantik. Nah, bisa apa? Bisa justru mengabaikan ilmu atau melupakan ilmu. Nah, lebih sering bersama istrinya daripada bersama talabatul ilm, bersama kitab-kitabnya, bersama buku-bukunya. Sehingga beliau punya pandangan sendiri. Nah, cari istri yang biasa-biasa saja. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada juga yang sebaliknya, ya. Justru cari yang cantik. Barakallahu fikum. Nah, mereka punya pandangan sendiri-sendiri. Begitu juga antum, ya kan? Nah, kalau antum kayaknya lebih senang yang cantik-cantik nih kayaknya. Barakallahu fikum. Nah, sekarang ya. Nah, al-muhim. Jadi kata beliau, beliau mengingatkan. Karena kondisi seperti itu ada, ya. Kondisi ketika orang itu lagi senang-senangnya, barakallahu fikum, dengan ilmu, terkadang dia justru mengabaikan amal-amal ibadah yang lain. Ingat kata beliau, tetap zikir ba'da sholawat itu tetap dia kerjakan. Jangan sampai habis sholat langsung gur, ya. Nah, pulang ke rumah atau ke maktaba atau ke kelas, barakallahu fikum. Nah, tetap amal-amal yang lain itu dia jaga. Thumma ma ba'da tulu'i syamsi ila dhuha fi al-ifadati wa ta'lim. Setelah itu, setelah terbitnya matahari sampai waktu duha, itulah waktu di mana dia ifadah, memberikan faedah kepada santri-santrinya, mengajari murid-muridnya, barakallahu fikum. Nah, fa in lam yakun indahu man yata'allam sarrafa dzalika az-zaman ila tafakkuri fil ulumi. Kalau pada waktu-waktu tersebut dia belum punya santri, barakallahu fikum, atau memang lagi masa liburan, ya. Nah, yang sebentar lagi akan kita jalani, ya kan? Nah, ustaz-ustaznya kan yang biasanya ngajar pada jam itu kan libur. Nah, apa yang dilakukan oleh ustaz-ustaz tadi? Barakallahu fikum. Nah, maka kata beliau, dia gunakan waktu yang kosong tadi untuk berpikir, mengkaji ilmu-ilmu yang ada. Nah, jadi masa liburan mungkin bisa dia gunakan untuk menulis satu kutai, barakallahu fikum, na'am. Atau mempersiapkan durus-durus yang akan dia ajarkan pada tahun berikutnya, barakallahu fikum, na'am. Fa in lam yak tayyib, fa inna safa'al qalbi ba'dal faraghi minadz dzikri wa qabla al-ishtighali bihumumid dunya yu'inu 'ala at-tafattuni lil mushkilati. Karena kata beliau, kebeningan hati, kejernihan hati setelah dia selesai dari berzikir, sebelum dia sibuk dengan hiruk pikuknya dunia, itu akan menolong dia, barakallahu fikum, memecahkan permasalahan-permasalahan, problem-problem yang ada dalam masalah keilmuan. Nah, jadi itu waktu yang sangat bagus. Ya, jadi setelah dia bangun, kan, sholat subuh, kemudian dia zikir, zikir pagi, barakallahu fikum, na'am, sampai terbitnya matahari, barakallahu fikum, tayyib. Ya. Setelah itu kan waktu sebelum dia mungkin yang kerja, mungkin yang jualan, atau barakallahu fikum ada aktivitas yang lain, nah, Kalau dia tidak mengajar, waktu itu dia gunakan untuk memecahkan beberapa permasalahan-permasalahan keilmuan yang mungkin barakallahu fikum butuh dia kaji, butuh dia bahas. Karena itu waktu bening-beningnya hati. Waktu jernih-jernihnya pikiran. Barakallahu fikum. Nah, setelah zikir, sebelum mencari ma'isyah. Tayyib. Akan sangat mudah dia menyelesaikan masalah-masalah keilmuan. Nah. Thumma min dahwatin nahari ilal asri litasnifi wal mutala'ah. Kemudian kata beliau, setelah itu dari pertengahan siang, ya, atau dari munculnya teriknya siang sampai menuju waktu asar, dia gunakan untuk menulis, nah, atau mentelaah, mengkaji dan membahas. Barakallahu fiik. Nah, tayyib. Itu tiap hari, ya. Makanya barakallahu fikum antum lihat ulama-ulama terdahulu itu karya-karyanya iya besar-besar itu. Nah, ada Fathul Bari, ada Tafsir At-Tabari barakallahu fikum. Nah, iya, yang sampai berpuluh-puluh jilid, yang satu jilidnya segini-segini. Nah, berapa lama mereka barakallahu fikum menulis itu. Nah, dan betapa banyak waktu yang mereka gunakan untuk menulis tadi. Nah, ya. Kalau orang-orang zaman sekarang, barakallahu fikum, nah, untuk menulis satu jilid besar segini saja, oh itu luar biasa. Ya. Nah, beratnya. Jadi menunjukkan ulama-ulama terdahulu itu, barakallahu fikum, benar-benar memiliki ghirah, semangat yang luar biasa untuk membukukan ilmu-ilmu yang ada. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dan jangan sampai kita memiliki pemahaman, barakallahu fikum, na'am, yang melemahkan semangat kita. Kan kitab sudah banyak, Ustaz, ya. Nah, yang ditulis para ulama berjilid-jilid, ya, tebal-tebal, nah, itu sudah cukup lah, Ustaz. Kita enggak usah lagi menulis, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga membuat mereka patah semangat untuk menulis, barakallahu fikum, karya-karya ilmiah. Nah, kata siapa? Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu mungkin dalam sisi barakallahu fikum rujukan atau kitab-kitab induk. Iya. Tapi masih banyak masail-masail, permasalahan-permasalahan yang butuh dikaji kembali, diperdalami kembali oleh para penuntut ilmu. Dari detail-detail masalah tadi yang bisa antum rujuk kepada kitab-kitab induk tadi. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Seperti pembahasan masalah barakallahu fikum lisan pada mizan. Nah, tayyib. Disebutkan bahwasannya mizan yang ada pada hari kiamat, tayyib, itu memiliki tayyib, kifatan dan lisan. Ya. Nah, untuk kifah ada dalilnya. Tapi untuk lisan, barakallahu fikum, na'am, dalil secara spesifik, barakallahu fikum, secara khusus penyebutan lafaz lisan itu tidak ditemukan dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Tetapi kita mendapatkan penyebutan lafaz lisan pada mizan itu ada di kalangan kitab-kitab atau di buku-buku para ulama-ulama salaf. Nah, barakallahu fikum. Terus dari mana mereka menetapkannya? Baik. Makanya dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh dalam Syarah At-Tahawiyah, ini perlu diadakan, ya, mahalun nazar, kata beliau. Perlu dikaji kembali, diteliti ulang oleh para ahli ilm, para penuntut ilmu, kira-kira dari mana para ulama mengambil istimbat adanya lisan pada mizan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu baru satu pembahasan. Belum barakallahu fikum ya, detail-detail pembahasan yang lain dalam permasalahan akidah. Barakallahu fikum. Nah, tidak pernah kosong dari peluang pembahasan atau pengkajian. Sehingga masih banyak lahan yang bisa dibahas oleh para penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Apalagi masalah-masalah kekinian. Iya, barakallahu fikum. Nah, yang mungkin barakallahu fikum tidak ditemukan di masa-masa salaf terdahulu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Seperti apa hukumnya rokok herbal? Kan enggak pakai tembakau, Ustaz. Nah, pakainya apa? Pakai daun kemangi. Atau pakai daun kemiri, barakallahu fikum. Nah, rokoknya pakai daun seri, Ustaz. Nah, ya, cuman ada asapnya aja, cuman dia tidak mengandung nikotin. Nah, apa hukumnya? Ya kan? Barakallahu fikum. Nah, katanya rokok itu diharamkan karena ada mudharatnya, ada nikotinnya, ada racunnya. Nah, kalau rokoknya herbal malah menyehatkan, boleh enggak tuh? Nah, barakallahu fikum. Ada masail-masail yang barakallahu fikum bersifat kekinian, barakallahu fikum, yang masih bisa menjadi majal, yang menjadi peluang bagi kita, lahan bagi penuntut ilmu untuk dia bahas, dia kaji, dia bongkar-bongkar kembali, barakallahu fikum, kitab-kitab induk tadi. Nah, paham ya? Nah, sehingga masih banyak lahan yang perlu kita garap. Nah, melengkapi, menyempurnakan apa yang sudah barakallahu fikum digarap oleh ulama-ulama terdahulu. Barakallahu fikum. La yatruku dzalika illa fi waqti aklin au taharatin au maktubatin au qailulatin. Dan dia tidak meninggalkan ya amalan tersebut, tulisannya tadi. Nah, kalau udah nulis terus, jangan di awal saja semangat ya, selesaikan pembahasan tadi. Barakallahu fikum. Nah, awalnya saja semangat, belum selesai ya sudah berhenti. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kemudian cari pembahasan yang lain. Nah, jadi enggak pernah tuntas. Jangan, kata beliau. Tuntaskan dulu. Nah, pembahasan-pembahasan yang dia tulis tadi. Dia tidak meninggalkannya kecuali pada waktu makan, ya. Nah, waktunya makan, makan. Atau pada waktu dia bersuci, barakallahu fikum, untuk berwudu, ya, sholat, barakallahu fikum. Au maktubah, atau ibadah-ibadah wajib seperti sholat lima waktu. Au qailulah, atau dia tidur sejenak di waktu siang, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu nasihat beliau. Nah, sehingga barakallahu fikum, ada sebagian para ulama di masa lalu ya, mereka menganggap bahwasannya sampai pada tingkatan waktu makan itu adalah menurut mereka waktu yang paling berat untuk mereka ambil ya. Nah, barakallahu fikum, karena mereka menganggapnya cukup membuang waktu mereka yang mereka anggap sangat berharga. Nah, sebagian mereka ada yang sampai apa? Disuapi oleh saudarinya. Ya, jadi sampai nulis, sampai baca, nah, entah adik perempuannya, entah kakak perempuannya yang nyuapin. Nah, kalau sudah megang kitab, itu lupa. Nah, enggak makan, enggak minum, barakallahu fikum. Nah, karena dia punya saudari yang perhatian, barakallahu fikum, disuapin. Ya, nah, bahkan kadang sampai lupa kalau sudah disuapin. Tayyib. Mbak, aku mau makan. Loh, tadi tak suapin loh. Sudah toh? Sudah. Nah, sampai enggak nyadar kalau dia itu disuapin sama saudarinya, barakallahu fikum. Nah, sampai belajar gitu ya. Nah. Tayyib. Atau mungkin sama ibunya, ya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Sampai dia enggak menyadari kalau sudah disuapin barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wa minal asri ilal isfari syamsi bisama'i ma yukra'u alaihi min tafsirin au hadithin au ilmin nafi'in. Nah, barakallahu fikum. Dari selesai sholat asar sampai menguningnya matahari di langit, barakallahu fikum, dia bisa mendengarkan, barakallahu fikum, tafsir yang dibacakan kepada dia, atau hadis, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, barakallahu fikum. Jadi, ba'da asar itu durus tafsir. Ya. Nah, muridnya yang baca, barakallahu fikum, metodenya Imam Malik. Nah, kemudian dia mendengarkan, barakallahu fikum, kemudian dia menjelaskan. Atau hadis, ya. Nah, misal ba'da asar ada durus Sunan Abu Daud, barakallahu fikum, na'am, tayyib. Atau barakallahu fikum Sunan At-Tirmidzi, na'am, tayyib. Atau ilmu-ilmu bermanfaat yang lainnya. Wa minnal isfari ila ghurubi yashtagil bil istighfar wa tasbih. Setelah atau dari waktu menguningnya matahari sampai terbenamnya, maka dia bisa menyibukkan dirinya dengan beristighfar dan bertasbih, yaitu zikir, zikir petangnya, barakallahu fikum. Naam. Fayakunu wirduhul awal min amalil lisan. Sehingga wirid dia yang pertama adalah amalan lisan, yaitu zikir. Wasani fi amalil qalbi bitafakkur. Dari waktu duha tadi sampai zuhur, ya. Waktu dia yang kedua, dia gunakan untuk amalan hati dengan berpikir. Nah, memikirkan jawaban tentang permasalahan-permasalahan ilmiah. Jadi, waktu pertama dia sibukkan dengan amalan lisan, waktu kedua dia sibukkan dengan amalan hati. Wasalis fi amalil aini wal yadi wal mutala'ati wan naskhi. Sedangkan waktu dia yang ketiga, yaitu amalan mata. Karena dia baca kitab. Nah, dia baca, ya. Kemudian dia tulis. Nah, kemudian mutala'ah, dia teliti kembali. Dia barakallahu fikum, tayyib, menaskahkan apa yang dia telah baca. Nah, tayyib. Warabi, sedangkan waktu dia yang keempat, ba'dal asri fi ilmi sama. Naam. Li tatarawwahal ainu waliyat. Sedangkan waktu dia yang keempat setelah sholat asar, kan itu waktunya dia mendengarkan, ya, tafsir atau hadis, berarti amalan telinga. Sehingga pada waktu itu matanya bisa istirahat, tangannya istirahat. Makanya suruh muridnya yang baca. Paham ya? Karena dia udah capek letih dari siang tadi, lihat, baca, nulis. Nah, jadi waktu asar itu muridnya yang baca, dia mendengarkan, kemudian menjelaskan. Nah, jadi dalam satu hari itu semua anggota tubuhnya itu punya tugas masing-masing. Ya. Nah, di awal waktu lisannya yang bertugas. Di waktu yang kedua hatinya yang bertugas. Di waktu yang ketiga barakallahu fikum tangan, mata, ya, taib, yang bertugas. Di waktu yang keempat telinganya yang tugas. Insyaallah. Barakallahu fikum. Fa innal mutala'ata wan naskha ba'dal asri rubbama adarra bil aini, kata beliau. Karena secara pengalaman, pengalaman beliau, secara pengalaman pribadi beliau, melakukan mutala'ah, kemudian menaskah, ya, menulis setelah sholat asar, itu terkadang punya efek negatif kepada mata. Nah, ya. Jadi mungkin membuat mata itu lelah, capek, sehingga terkena gangguan, bisa rabun, bisa min, barakallahu fikum na'am, atau gangguan-gangguan mata yang lain. Nah, pada waktu itu tidak disarankan untuk menulis atau membaca, tapi dia gunakan untuk mendengar. Wa ammal lail, adapun waktu malamnya, fa ahsanu qismata atau qismatin fihi qismati Syafi'i rahimahullah. Adapun waktu malam, maka kata beliau sebaik-baik ya pembagian atau manajemen pengaturan waktu malam adalah manajemennya Imam Syafi'i dalam mengatur waktu malamnya. Bagus kata beliau. Fa innahu kana yaqsimuhu thalathata ajza. Imam Syafi'i itu membagi waktu malamnya menjadi 3 bagian. Ini cara ulama membagi waktu, memanage waktunya. Ats-tsulutsul awwal likitabatil ilmi. Sepertiga malam yang pertama Imam Syafi'i itu menggunakannya untuk menulis ilmu. Nah, ya. Apa yang didapatkan dari pelajaran-pelajaran pagi itu dilengkapi di malam hari, di awal malam. Wasani, sepertiga malam yang kedua, lis salah. Beliau gunakan untuk sholat tahajud, sholat lail. Wasalis, sepertiga malam yang ketiga, barakallahu fikum, yang terakhir, dia gunakan untuk istirahat, tidur sejenak. Nah, fa amma dha'ifu fa rubbama la yahtamilu dzalika. Adapun orang yang lemah, lemah fisiknya atau lemah semangatnya, terkadang dia tidak mampu untuk melakukannya. Illa idza kana aktsarun nauma bin nahari. Kecuali kalau di waktu siangnya dia lebih memperbanyak waktu tidurnya atau istirahatnya. Tayyib, baru malamnya dia bisa barakallahu fikum, tayyib, on fire ya, tayyib. Malamnya itu dia bisa semangat barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Naam. Satu lagi. Nanggung. Asalis halul muta'allim. Kondisi yang ketiga yaitu kondisi seorang murid, seorang santri. Apa aktivitasnya? Fa inna ta'alluma afdal min at-tashaghuli bil azkari wan nawafil. Seorang penuntut ilmu belajar itu lebih utama daripada sibuk dengan zikir dan ibadah-ibadah sunnah. Wa hukmul muta'allimi hukmul 'alim fi tartibil awrat. Hukum seorang santri sama dengan seorang alim dari sisi urutan aktivitasnya, hampir mirip sama ya dengan alim tadi, bagaimana dia membagi mengatur waktunya sama. Lakin yashtaghil bil istifadah haitsu yashtaghil hina yashtaghilul alim bil ifadah. Bedanya kalau santri dia istifadah, mengambil faedah ketika gurunya memberikan faedah. Paham ya? Kalau tadi kan barakallahu fikum setelah asar barakallahu fikum guru yang ngasih faedah. Nah, maka santri menerima faedah. Itu saja bedanya. Lainnya sama. Nah, bedanya ketika alim memberikan faedah berarti santri mengambil faedah. Wa bitta'liqi wan naskhi hina yashtaghilul 'alim bitasnif. Nah, santri memberikan ta'liq, dia mencatat ulang ya ilmu-ilmu yang diberikan ketika sang guru sibuk menyusun kitab atau barakallahu fikum menulis kitab. Nah, Fa in kana minal awwam fa inna hudurahu majalisal dzikri wal ilmi wal wa'dhi afdalu min ishtighalihi bil awradil mutatawwi biha. Tapi kalau dia termasuk kalangan orang-orang awam, bukan santri, barakallahu fikum, na'am, tayyib, iya, mutazawwij, yang mungkin dia lebih fokus kerja di luar, barakallahu fikum, na'am, maka kehadiran dia di majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, nasihat, itu lebih afdal daripada dia menyibukkan dirinya dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Nah, artinya durus am bagi barakallahu fikum na'am ikhwanna yang tidak mengikuti durus khos itu sudah merupakan lazim ya. Nah, artinya harus dia tanamkan pada dirinya sudah menjadi komitmen dia untuk selalu hadir dalam durus am. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi bukan malah ketika ada kesempatan durus am barakallahu fikum dia lebih memilih untuk tidur ya di rumahnya. Nah, barakallahu fikum. Sangat-sangat merugi. Sudah jauh-jauh dari negeri seberang atau tempat yang lain dia mendekati ma'had-ma'had yang ada tapi giliran dekat ma'had malah males-malesan. Tidak menghadiri durus-durus yang ada. Nah, minimalnya kata beliau hadiri ya. Majlis zikir, durus-durus am tadi. Harus komitmen. Barakallahu fikum. Pokoknya saya harus hadir dalam semua durus am yang ada di ma'had. Barakallahu fikum. Nah, ngantuk-ngantuk, capek-capek, tak jabani. Nah, barakallahu fikum ya. Nah, diusahakan harus hadir. Barakallahu fikum. Nah, itu seorang yang memang memiliki keseriusan. Barakallahu fikum. Nah. Jadi sangat-sangat rugi kalau sudah dekat dengan ma'had, tapi kehadiran dia dalam durus-durus ya yang ada, paling tidak durus am, lebih banyak alfanya daripada hadirnya. Sangat-sangat merugi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan ini. Naktafi bihal qadar. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك.